masih kurang sehat kondisi saya, mohon doa dari jamaah, dan kita tutup pengajian ini ya. Pagi kita bermunajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi min sultanik. Subhanaka la nusyana alaika anta kama asnait li nafsika wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyin fi qulubina wa karih ilayna al-kufra wal fushuk wal isyan wa ij'alna min ar-rasidin. Allahumma tawaffana muslimina wa hibna bis-salih ghayra hazai wa la maqdin. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma fa'at fala qulubina bi dzikrika wa atim alayna nikmat wa asbik alayna min fadlik wa ij'alna min ibadika salihin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أبد أنتم في الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.